ala Rasulillah wa ba'd. Faqala musannif wa qawluhu ta'ala wa qawlihi. Boleh wa qawluhu wa qawlihi ya. Kalau wa qawlihi ma'atuf kepada tauhid. Wa qawlihi ta'ala wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan firman Allah, dan ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ya, innani bara'um mimma ta'budun. Ini tafsir kalimat tauhid. Illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya, la ilaha. Ya. Illa alladhi fatarani. Illallah. Kecuali kepada Allah yang telah menciptakanku. Nah, fadhal dibaca sini. Bismillah. Qala rahimahullah rahimahullah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Waj'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Syarhun qala Ibnu Katsirin yaqulu ta'ala mukhbiran an 'abdihi wa rasulihi wa khalilihi imamil khunafa'i wa walidim man bu'isa ba'dahu mudaf wa walidi wa walidi wa walidi man bu'isa ba'dahu minal anbiya'i. Jadi mannya itu man mausul fi mahali jarrin mudafun ilaih. Terus alladhi tantasibu ilaihi quraishun fi nasabiha wa madhabiha innahu tabarra'a min abihi wa qaumihi fi ibadatihim al-awsana faqala innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi ay hadhihi al-kalimatu wa hiya 'ibadatullahi wahdahu la syarika lahu wa khuli'u ma siwahu wa khal'u master dari khala'a ya itu ya wa khal'u dia ma'tuf ke mana wa hiya 'ibadatullah ibadatullah ya. Ma'tufnya ke situ jadi ma'tuf ke khobar ya. Terus wa khal'u ma siwahu minal awsan wa hiya la ilaha illallah ja'alaha fi dzurriyyatihi yaqtadi bihi fiha man hadahu Allahu min dzurriyyati Ibrahim alaihi salatu wasalam la'allahum yarji'un ay ilaiha qala Ikrimatu wa Mujahidun wadh-dhahaqu haknya tasdid wadh-dhahaqu waqatadatu wasuddi wa ghairuhum fi qawlihi wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi yakni la ilaha illallah la yazalu fi dzurriyyatihi may yaquluha warwabnu jaririn an qatadata innani bara'um mimma ta'budun illal ladzi fatarani qala innahum yaquluna innallaha rabbuna wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah fa'lam falam walam yabra min rabbihi warawahu abdubni humaydin warawabnu jaririn wabnul mundiri an qatadata wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi qala al ikhlasu wat tauhidu la yazalu fi dzurriyyatihi may ya'budullaha wa yuwahhiduhu qultu fatabayyana anna ma'na la ilaha illallahu tauhidullahi bi ikhlasil ibadati lahu wal bara'ati min kulli ma siwahu. Taib barakallahu fik. Syarahnya di sini ya kata Syekh Abdurrahman bin Hasan ya rahimahullah. Beliau langsung membawakan tafsir dari Ibnu Katsir, qala Ibnu Katsirin. Berkata Ibnu Katsir di tafsirnya, Yaqulu ta'ala mukhbiran an abdihi wa rasulih. Allah Ta'ala mengabarkan tentang hambanya, rasulnya, wa khalilihi, khalilnya, imamil hunafa, imamnya para hunafa. Hunafa jamak dari hanif. Hanif di sini bukan maknanya lurus, tapi hanif al-muqbil ala Allah, al-mu'rid an siwah. Orang yang menghadapkan dirinya dalam ibadah hanya pada Allah, berpaling dalam ibadah kepada selain Allah. Imamnya ahli tauhid. Wa walidi man bu'isa ba'dahu minal anbiya. Dan bapaknya para nabi yang diutus setelah beliau. Ya. Alladhi tantasibu ilaihi Quraisyun fi nasabiha wa madhabiha. Yang orang-orang Quraisy menisbatkan kepada beliau dalam nasab dan madhab. Ya, jadi Nabi Ibrahim ini banyak didaku oleh Quraisy, oleh Yahudi, oleh Nasrani. Maka anak Ibrahimu Yahudian wala Nasrania. Ya. Innahu tabarra'a min abih. Nah, Ibrahim berlepas diri dari bapaknya, bapaknya Azar. Dan itu bapaknya yang hakiki, bukan majazi. Ya, sebagian ulama mengatakan itu majazi, aslinya paman. Ya, nanti dibawa nih ketika hadis Rasulullah SAW menyatakan inna abi wa abaka finnar. Ketika ada seorang yang datang pada Rasulullah menceritakan bapaknya musyrik, tapi bapaknya berbuat baik, beribadah pada Allah, menjamu tamu dan seterusnya, maka kata Nabi, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Ya, itu memang dari Imam Suyuti aslinya. Dari Suyuti. Sebelum Suyuti Qurtubi. Habis itu enggak ada lagi. Dan diteruskan oleh orang-orang Asy'ari sampai hari ini, di antara Habib Rizik Syihab. Ya. Enggak demikian ya. Kalau Nabi bilang paman beliau. Makanya ketika beliau mentalkin Abu Talib paman beliau, beliau mengatakan bukan ya abi. Ya am. Qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya. Jadi keliru ya kalau dikatakan Ibrahim ini paman ya enggak. Kalau paman ya sebut paman. Ya, apa susahnya ngomong ya am? Sehingga mesti ya ab, ya abi. Abi. Ya, enggak demikian juga. Rasulullah SAW memanggil pamannya ya am, padahal Abu Thalib adalah paman yang paling beliau cintai dibanding paman yang lainnya. Karena tiga aspek. Aspek pertama, karena Abu Thalib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang neneknya Rasulullah itulah ibunya Abu Thalib. Yang lain, Abu Lahab, Hamzah, Abbas, ibunya mereka bukannya neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan Abdul Muthalib itu poligami, punya 5 istri. Nah, kalau ibunya Abu Talib, itulah ibunya Abdullah. Ya. Abu Talib ibunya adalah ibunya Abdullah. Istrinya Abdul Muthalib, satu ibu. Maka Rasulullah SAW dengan Abu Talib itu ikatan pamannya lebih kuat dibandingkan dengan Hamzah, Abbas, Abu Lahab. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, Abu Thalib lah yang merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal kakek beliau. Ya, beliau yatim ya. Yang merawat. Bahkan kasih sayang yang diberikan Abu Thalib kepada keponakannya itu melebihi kasih sayang Abu Thalib kepada anak kandungnya. Nah, yang ketiga, karena pembelaan difa yang luar biasa Abu Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah, sehingga seganlah musyrikin Quraisy untuk menyakiti apalagi membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat beliau cintai. Jadi kalau dikatakan, oh itu kan ayah, maknanya paman, ini kecintaan. Gak ada paman yang beliau cintai melebihi kecintaan beliau kepada Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Paman-paman Nabi beliau cintai. Hamzah beliau cintai, Abbas beliau cintai. Namun Abu Thalib, beliau sangat cintai karena tiga aspek tadi. Namun ternyata beliau memanggil Abu Thalib bukannya abi, tapi ya. Ya, barakallahu fikum. Dan ini pendapat mayoritas ulama, pendapat Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis itu, Imam Nawawi mensyarahnya. Ya. Barakallahu fikum. Naam. innahu tabarra min abi wa qaumi, bahwa beliau berlepas diri dari bapak dan kaumnya, fi ibadatihim al ausana, ausana maf'ul bih dari ibadah, ibadah masdar beramal amal fi'il, yang beliau berlepas diri dari bapak dan kaumnya, dari bapaknya dan kaumnya dalam peribadatan mereka kepada berhala. Jadi ini ya, kalau orang musyrik ya, beribadah atau siapapun yang melakukan pembatal keislaman, kita mesti berlepas diri. Ya. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdau abada hatta tu'minu billahi wahda. Ini kata Ibrahim kepada ya, kaumnya yang kafir. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah, kami kufuri kalian, ingkari kalian. Dan telah nampak antara kami dan kalian kebencian, permusuhan selama-lamanya sehingga kalian beriman pada Allah. Ya, qala innani bara'u mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illallazi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali Rabbku Allah saja yang telah menciptakanku, Dia yang akan menunjukkan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi. Dan Ibrahim menjadikan kalimat itu kekal pada keturunannya. Ya, supaya mereka kembali. La'allahum yarji'un. Kembali kepada tauhid tersebut. Ai hadhil kalimatu hiya ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu kalimat ini yaitu peribadatan kepada Allah semata, wa khalqu wa khal'u ma siwahu minal ausan. Khal'u ma'tuf kepada ibadah, wa huwa mudaf ma masdariyah mudafun ilaih fi mahalli jarin. Dan khal'u melepaskan, menanggalkan, ya, masdar dari khala'a, dan menanggalkan segala selain Allah, berhala-berhala, peribadatan itu kepada berhala dalam bentuk apapun. Ya, wahya la ilaha illallah. Inilah kalimat la ilaha illallah. Ja'alaha fi dzurriyyatihi yaqtadi bihi fiha man hadahu min dzurriyyatihi min dzurriyyati Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan ia menjadikan kalimat tersebut ya pada zuriyah beliau, pada zuriyahnya, keturunannya, anak-anak keturunannya. Yaqtadi bihi fiha man hadahullah. Jadi man mausul fi mali raf'in fa'il dari yaqtadi. Ya. Maka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yang diberikan petunjuk oleh Allah, yaqtadi bihi fiha. Ini meneladani ya Ibrahim dalam kalimat ini, dalam dakwah tauhid ini, dalam nafyu isbat. Ya. Min zuriyati Ibrahim, dari kalangan anak keturunan Ibrahim alaihissalam, la'allahum yarji'un ay ilaiha, agar mereka kembali, yaitu kembali ke mana? Ilaiha. Haknya itu apa maksudnya domirnya? Kalimat tauhid, ya, kembali kepada kalimat tauhid. Qala Ikrimah. Ya, ini Ikrimah bukan Ikrimah bin Abi Jahal. Tapi Ikrimah Abu Abdullah itu maulanya Ibnu Abbas. Ya. Berarti dia maulanya Ibn Abbas, bekas budak yang dibebaskan oleh Ibn Abbas, muridnya Ibn Abbas. Siqah. Ya, bahkan beliau dikatakan oleh para ulama alimun bitafsir. Ya. Taib. Kata Ikrimah wa Mujahid. Mujahid ini juga muridnya Ibn Abbas. Ya. Wa Dhahhak. Ya, Dhahhak, haknya itu tasdid. Dhahhak memang namanya, bukan lakop. Ya. Dhahhak Ibnu Muhazim Al-Hilali. Ya. Kunyahnya namanya Abul Qasim. Ya, ada juga yang mengatakan Abul Muhammad. Ya. Jadi berkunyah dengan dua kunyah itu boleh. Ya. Abul Qasim, Abul Muhammad. Abul Qasim memang boleh berkunyah pakai Abul Qasim. Ini Dhahhak Abul Qasim. Nah, gimana dengan hadis? Takanna wa la takanna bi kunyati, berkunyahlah kalian tapi jangan berkunyah dengan kunyahku, Abul Qasim. Itu kata para ulama di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena nanti tersamarkan kalau Abul Qasim itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musyrikin Quraisy mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Yahudi mengenal beliau Abul Qasim. Maka ketika ada anak Yahudi yang sakit dibesuk oleh Rasulullah, didakwahin, anak Yahudi itu menengok ke bapaknya, minta isyarat, boleh enggak syahadat? Apa kata bapaknya? Ati Abul Qasim. Ya, udah ikuti aja taat itu Abul Qasim. Ya. Nah di masa Rasulullah SAW gak boleh kaum muslimin berkunyah dengan Abul Qasim. Setelah beliau wafat boleh. Walau ada ulama juga yang mengatakan gak boleh selama-lamanya, tapi yang benar boleh setelah beliau wafat. Makanya para ulama ada yang berkunyah dengan Abul Qasim, jantara siapa? Dohak. Kunyahnya juga Abu Muhammad, ya. Boleh berkunyah dengan dua kunyah, Ali bin Abi Thalib, Abul Hasan, Abu Turab, ya. Pasuheri boleh, Abu Faris, Abu siapa lagi itu? Abu Irsyad. Nah, tapi barakallahu fiik. Ya ini apa? Dohak. Kemudian wa Qatadah, Qatadah juga ya dari kalangan tabi'in. Wa Suddi, tasdid dalnya, bukan Suddi tapi Suddi. Wa ghairuhum, dan yang lainnya dari kalangan pula para ulama salaf fi qaulihi ta'ala, mereka mentafsirkan tentang firman Allah Ta'ala, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi, dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang kekal pada anak keturunannya, yakni la ilaha illallah. Jadi tafsir ya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin, itulah tafsir la ilallah, diucapkan, ditafsirkan oleh para salaf tadi, oleh Dohak, oleh Mujahid, Ikrimah, oleh As-Suddi, oleh Qatadah. Itulah makna la ilaha illallah. La yazalu ya fi dzurriyyatihi may yaquluha, ya. Maka kalimat la ilallah itu senantiasa diucapkan oleh keturunan Nabi Ibrahim dari keturunannya. Ya. Warwa Ibnu Jarir, Ibnu Jarir meriwayatkan, Ibnu Jarir At-Tabari, ya, an Qatadah, data dari Qatadah, innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani qala innahum yaqulun, mereka mengatakan inna Allaha rabbana, sesungguhnya Allah Rabb kami, wa la in sa'alta man khalaqahum la yaqulun Allah, seandainya engkau tanya pada mereka wahai Nabi siapa yang menciptakan mereka, maka musyrikin Quraisy akan mengatakan Allah. Falam yabra' min rabbih. Ya. Warawahu Abdu ibni Humaidin. Ya. Dan Ibrahim lam yabra', tidak berpas diri dari Rabb-nya. Inilah riwayat Abdu ibni Humaid. Ya. Saya kurang begitu tahu ya biografinya ini, Abdu Ibn Humaid, nanti carilah siapa nama kunyahnya. Warwa Ibn Jarir, Ibn Jarir juga meratkan wa Ibnul Munzir an Qatadah, dari Qatadah, wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibi ay al-ikhlas wa tauhid, itu ikhlas dan tauhid, kemurnian ibadah dan tauhid. La yazalu fi dzurriyyatihi man ya'budullaha wa yuwahhiduh. Ya. Ya, jadi ikhlas dan tauhid itu senantiasa ada pada keturunan Nabi Ibrahim, orang-orang yang beribadah hanya pada Allah, mentauhidkan Allah. Jadi inilah tafsir kalimat tauhid, yaitu. Ya, kenapa ayat ini? Ya, innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kenapa ayat ini jadi tafsir tauhid? Nah, ini penjelasan salaf tadi. Ya, qultu, aku katakan, kata Syekh Abdurrahman, fatabayyana, maka jelaslah anna makna la ilaha illallah tauhidullah wa ikhlasil ibadah. Ya, tauhidullah wa ikhlasul ibadati lahu. Maka jelaslah makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Wal bara'atu min ibadati kulli ma siwa, dan berlepas diri dari segala peribadatan yang diberikan kepada semua selainnya, selain Allah. Ini wadih ya, jelas ya. Baik. Nah, tafadhal. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa dzakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ata wa hadhihi al-muwalata hiya shahadatu an la ilaha illallah wa fi hadhihi al-ma'na yaqulu yaqulu wa fi hadzal ma'na, bukan hadhihi. Wa fi hadzal ma'na yaqulu Al-Allamatu Al-Hafidhu Ibn Qayyimi rahimahullah ta'ala fil kafiyati wasyafiyati. Enggak ada wasyafiyahnya. Fil kafiyati syafiyah. Asyafiyati. Itu kitab ad-dawa dawa. Al-kafiyah syafiyah itu ad-dawa dawa. Terus wa idza tawallahu imru'un dunal wara turun tawallahu al-azimu asya'ni. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa qawluhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masiha ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Syarhun al-ahbaru humul ulama'u wal ruhbanu humul ubbadu. Wa hadhihi al-ayatu qad fassaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Adi bin Hatimin wa dalika annahu lamma jaa musliman wa dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qara'a alaihi hadhihi al-ayata qala fa qultu innahum lam ya'buduhum fa qala bala innahum harramu alaihil halala wa halalu lahumul harama fattaba'uhum fadalika ibadatuhum iyyahum. Rawahu Ahmadu wa Tirmidziyu wa hasanahu wa Abdu bin Humaidin wa bin Abi Hatimin wa Tabarani min turuqin. Qala Suddi istan sahu ar-rijala wa nabadhu kitaballahi wa ra'a zuhurihim wa lihada qala ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masiha ibn maryama lamma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illallahu la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Fa innal halala ma ahallahullahu wal harama ma harramahullahu wad dina ma syara'ahullahu ta'ala. Wa dhahara bihadha annal ayata dallat ala anna man ata'a ghairallahi wa rasulihi wa a'rada anil ikhdhi bil kitabi was sunnati fi tahlili ma harramallahu au tahrimi ma ahallahullahu wa ata'a bi wa ta'ahu fi ma'siyatillahi wa taba'ahu fi ma lam ya'dhan bihillahu faqad ittakhadahu rabban wa ma'budan wa ja'alahu lillahi syarikan wa dhalika yunafit tauhida alladhi huwa dinullahi alladhi dalat alaihi kalimatul ikhlasi la ilaha illallah fa innal ilaha huwal ma'budu wa qad samallahu ta'ala ta'atahum ibadatan lahum wa sammahum arbaban kama qala ta'ala wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba syurakaan lillahi ta'ala fil ibadati ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Naam, hasbuk. Barakallahu fiik. Ya, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa dzakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ata, dan musannif menyebutkan bahwasanya bara'ah berlepas diri, ya, bentuk berlepas dirian seperti ini, ya, dan muwalah dan loyalitas, ya, loyalitas terhadap la ilaha illallah dan ahlu tauhid, barok terhadap kesyirikan dan ahli syirik, ya, hiya syahadatu an la ilallah, itu adalah syahadat la ilallah. Makanya al-wala wal barok itu bagian penting dalam tauhid, ya. Wa fi hadzal makna, maka berdasarkan makna ini yaqulu al-alamah ibn al-harith ibn al-qayyim, ya, rahimahullah ta'ala, fil kafiyah syafiyah. Kafiyah syafiyah itu ada wa dawa, nama lain dari kitabnya. Ya. Wa idha tawallahum ru'un dunal wara. Ya, wara itu makhluk. Apabila imru'un, seseorang telah, ya, bersikap memberikan loyalitas bukan kepada makhluk, turran tawallahul azimu sya'ni, maka zat yang maha agung, ya, telah mengayomi dan membimbingnya. Qala al-musannif, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, ya, ahbar itu sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam syarahum al-ulama. Ini diitlakan kepada ulama Yahudi. Wa ruhbanahum ruhban hum al-ubad, ahli ibadah Nasrani, biarawannya, ya, yang mereka beribadah sampai enggak nikah di gereja. Hah? Rahib-rahib. Nah. Ya. Nah, mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, rahib-rahib mereka sebagai rob-rob tandingan selain Allah. Al-Masih bin Maryam, mereka juga menjadikan Al-Masih Isa bin Maryam, ya, sebagai tandingan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah. Illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah pada ilah yang esa saja. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Dan Allah sebut mereka musyrik, yang tidak ilah, yang berhak disembah selainnya. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Ya. Taib, hadihil ayatu kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, qad fassarha Rasulullah SAW li Adi bin Hatim. Li Adi bin Hatim. Adi bin Hatim dahulu musyrik, apa dahulu Nasrani, pakai kalung salib. Ya. Ayat ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, yang dia adalah mantan Nasrani. Wadzalika annahu lamma jaa musliman. Ya, ketika beliau datang untuk masuk Islam, ya. Dakhala ala Rasulillah, beliau masuk menemui Rasulullah SAW, faqara alaihi hadhihi al-ayat. Maka Rasulullah SAW membacakan kepada beliau ayat ini. Qala, kata Adi bin Hatim, qultu, aku katakan, innahum lam ya'buduhum. Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka orang-orang Nasrani tidak beribadah kepada mereka, tidak beribadah kepada pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya. Qala, bala innahum harramu alaihim al-halala. Nah, lihat ini, pendalilan Rasulullah SAW. Tidak. Ya, bahkan sesungguhnya mereka, ya, pendeta-pendeta dan rahib-rahib tadi, mengharamkan kepada mereka, kepada umatnya itu, Yahudi Nasrani, ya, apa-apa yang telah halal, wahallalu lahum al-harama, menghalalkan kepada mereka apa-apa yang haram, fattaba'uhum, dan umatnya itu mengikuti mereka, fadzalika ibadatuhum iyyahum, itulah bentuk peribadatan umatnya kepada mereka. Karena syirik taat, tahrim tahlil itu hak Allah. Memang juga di luar dari itu banyak peribadatan yang diberikan pada pendeta. Ya, kalau antum belajar usul salasah, ada jenis ibadah al-inabah wa taubah. Taubat, inabah, itu harus diberikan pada Allah. Dia taubat. Lihat orang Nasrani, mereka ada pengaduan. Ngadu dia, taubat dia, rujuk, inabah. Inabahnya kemana? Ke pendeta. Ya, taubatnya kemana? Pendeta. Pendeta dari balik bilik dengerin, dah kamu jangan gitu lagi ya. Mohon maaf ya. Dia diinabahnya ke situ. Berarti dia memberikan ibadah kepada pendeta. Nah, paham gak sini? Nah, itulah bentuk ibadah kepada mereka. Itu betul-betul itu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya. Barakallahu fikum. Apalagi di Katolik ada dulu surat pengampunan dosa. Ya, taubat, betul-betul taubat itu ke uskup, ke paus. Ya, nanti didapat surat pengampunan dosa. Ya. Baik, ini diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi wa hasanahu. Hasanahu. Nah, ini hasanahu dia mutaaddi berarti. Kan hasuna yahsunu dia lazim, Pak Soeri. Nah, ketika dimutaaddikan kasih tasdid dan beliau menghasankannya. Nah, riwayat juga Abdu Ibnu Humaid Ibn Abi Hatim, riwayat juga Imam Tabarani. Tabarani pakai ba-nya itu fathah, bukan sukun kayak jalanan di situ, jalan Haji Tabarani. Nah, yang benar ialah Tabarani. Min turukin, dari berbagai jalan. Ya, banyak ya. Imam Bukhari juga meriwayatkan di kitab tarikhnya. Ya. Saya barakallahu fiik. Banyak ini, jadi banyak jalan sekali. Qala As-Suddi. Ya. Berkata Imam As-Suddi, istansahu. Ya. Mereka meminta nasihat ar-rijala, kepada rijal. Maksudnya kepada apa nih? Kepada pendeta, tokoh-tokoh. Wa nabadzu kitab Allah wara'a dhuhurihim. Dan meninggalkan kitab-kitab Allah ke belakang punggung mereka. Ya, wali hada qol, oleh karena itu Allah berfirman seperti ini. Ya. Kita khudu abar umar rabbana umar baba min dunillah wal masih dan seterusnya. Ya. Sampai wa ma umiru illa liya'budullaha ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ini ayat yang tadi. Ya, barakallahu fik. Fa innal halala ma ahallahullah, karena sesungguhnya yang halal ialah apa yang Allah halalkan. Wal harama ma harramahullah. Ahram itu apa? Ya, apa yang Allah haramkan. Wad dina ma syarahullah. Agama itu ialah apa yang Allah syariatkan. Nah, jadi hak tahlil, tahrim itu hak Allah. Syariat hak Allah. Ketika ada orang yang mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan, ya, maka dia rob. Kecuali dia ini dalam rangka berijtihad yang dibangun di atas ketakwaan. Ada ulama berfatwa, hukumnya apa ini? Ya. Ghalabatu dzannihi, dugaan terkuat dia dengan setelah dia beristinbat, ini haram, padahal ada dalil yang terluput dari dia. Ada kaidah yang terluput dari dia. Bahwa itu enggak haram, ternyata hukumnya mubah. Dia bilang haram. Apakah ulama ini masuk ke kategori tadi? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mengharamkan. Terus mustaftinya orang yang minta fatwa ikutin. Oh haram ya Pak Kiai ya. Ya haram, jangan. Udah, saya haramkan juga. Enggak. Paham gak sini? Ya. Nah, kalau Kiai tadi berfatwa dibangun di atas ketakwaan. Sedangkan rahib-rahib tadi, pendeta tadi, mengharamkan, menghalalkan, dibangun di atas dunia. Ingin harta. Ya. Baik. Inna katsiran minal ahbar itu yaquluna amwalan nasi bil batil. Banyak pendeta-pendeta itu makan harta manusia dengan cara yang batil. Minta surat tebusan dosa. Gitu. Bisa dipahami ya? Jangan dikategorikan sama. Nah. Hah? Oh iya, kita nggak ada yang miskin, kaya semua. Kalau kiai, miskin banyak. Ya, padahal bihada annal ayata, maka berdasarkan hal ini maka bahwasanya ayat dalat ala anna man ata'a ghairallah, bahwa siapa yang mentaati selain Allah wa rasuli dan rasulnya. Wa arada anil akhdhi bil kitabi was sunnah, dan dia berpaling dari mengambil Quran sunnah, fi tahlili ma harramallahu, dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, wa tahrima ahallallah, dan dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan, wa ata'ahu fi maksiatillah, mentaatinya dalam rangka bermaksiat pada Allah, wa taba'ahu, ya, dan mengikutinya fi man fi ma lam ya'dzan bihillah, dalam halal yang tidak Allah izinkan, berarti dia faqad ittakhadahu rabban wa ma'budan waja'alahu lillahi syarikan, berarti dia telah menjadikan orang tersebut sebagai rab, sesuatu yang disembah, dan dia telah menjadikan bagi Allah sekutu. Wadzalika yunafi at-tauhida allazi huwa dinul Islam. Ya. Dan ini berarti menafikan tauhid, yang inilah agama Islam, allazi dalat alaihi kalimatul ikhlas, yang ditunjukkan oleh kalimat ikhlas yaitu la ilaha illallah. Fa innal ilahu wal ma'bud, karena yang namanya ilah itulah ma'bud yang disembah. Ya, sampai sini? Belum. Waqad samallahu ta'ala ta'atahum ibadatan. Ya, Allah menamakan ketaatan mereka sebagai peribadatan lahum, kepada pendeta-pendeta tadi. Wa sammahum arbaban, dan Allah jadikan ya apa namanya pendeta-pendeta tadi rabb. Nah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman kan, wa la ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Ai syuraka Allah. Arbaba yaitu syuraka, sekutu bagi Allah. Ya. Ya, Allah berfirman, dan tidak patut pula ya'murukum, Allah memerintahkan kalian, antattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, agar kalian menjadikan para malaikat dan nabi-nabi sebagai rob, yaitu sekutu bagi Allah Ta'ala, fil ibadah, dalam ibadah. Ya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah patut bagi Allah memerintahkan kalian kekufuran, ya, setelah kalian sudah berislam? Sampai sini ya. Berarti sekarang fakullu ma'budin rabbun, itu ya. Nah, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarih rahimahu ta'ala, fakullu ma'budin rabbun wa kullu muta'in wa muttaba'in ala ghairi ma syara'ahu Allah ta'ala wa rasuluhu faqad faqad ittakhadhu muti'u rabban wa ma'budan. Kama qala ta'ala fi ayatin an'ami, wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Wa hadha huwa wajhu mutabaqatil ayati litarjamati. Wa yushbihu hadhil ayata fil ma'na qawlallahi ta'ala. Qawluhu fa'il dari yushbih. Qawlullahi ta'ala. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم. قال شيخ الإسلام في معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، يكونون على وجهين، أحدهما يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، ويعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا. وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بالتحريم الحرام والتحليل الحلال ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. نعم. Ay barakallahu fik. Faqulu ma'budin. Ya. Maka setiap yang disembah rabbun, itu adalah rabb. Bu rabb di sini bukan maksudnya setiap yang disembah punya sifat rububiyah, enggak. Ya. Dewi Sri disembah, maka Dewi Sri rabb. Tapi Dewi Sri itu bukan maksudnya dia punya sifat rububiyah, enggak. Dia enggak bisa memberikan rezeki. Enggak bisa memberi manfaat, mudarat, enggak bisa menyembuhkan, enggak bisa nurunin hujan, enggak bisa menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, enggak bisa mencipta. Namun rabb di sini maksudnya adalah ya syarikun lillah, sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah dalam hal apa? Ibadah, diibadahi. Ya. Syuraka Allahi ta'ala fil ibadah. Itu makna arbaban min dunillah. Paham sini ya? Ya. Wa kullu muta'in wa muttaba'in ala ghairi ma syara'ahu Allah ta'ala wa rasuluh. Ya, maka setiap yang muttaba', yang diikuti, muta'in setiap yang ditaati dan diikuti pada selain apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan, berarti ia telah menjadikan al-muti', orang yang mentaati tadi, telah menjadikan yang ditaati tadi sebagai rabban ma'budan, sebagai rab yang diibadahi. Nah, tabarakallah fik. Makanya Waktu itu ada ustadz di Indonesia bikin buku, judulnya memang sedikit provokatif, tapi realitanya betul. Jika kiai dipertuhankan, jika kiai dipertuhankan, itu memang realitanya demikian. Bukan maksudnya ya, orang-orang nyembah kiai, bukan. Bukan. Ini ketika kiai ini bukan beristihad, bukan beristinbat, betul-betul asal jeplak bicara tanpa ilmu dalam tahlil tahrim, ya, di atas hawa nafsu, ada diikuti. Nabrak apa yang haram dibilang halal. Barakallahu fik. Ya. Zina boleh diikuti. Iyadan billah. Mana lagi tadi? Kama qala ta'ala fil ayatil an'am, sebagaimana firman Allah di surah Al-An'am. Ya. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan jika kalian mentaati mereka, sesungguhnya kalian musyrik. Syirik ta'ah. Wa hadha huwa wajhu mutabaqatil ayati litarjamah. Inilah ya, sisi atau aspek kesesuaian ayat ini dengan subjudul ini, dengan terjemah ini. Wa yushbihu hadhil ayat fil makna qawluhu ta'ala. Dan ada firman Allah Ta'ala yang serupa ya, berdasarkan makna ini. Itu firman Allah Ta'ala apa? Yang serupa dengan ayat ini secara makna, firman Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Ya. Apakah mereka syuraka, lahum syuraka, apakah mereka punya sekutu-sekutu, sembahan-sembahan selain Allah, yang sekutu sembahan selain Allah Ta'ala, syara'u lahum minad din, yang mensyariatkan agama untuk mereka, malam ya'zam bihillah, yang syariat tersebut tidak diizinkan oleh Allah. Ya. Jadi misal ada ustaz, ada habib, ada kiai, ada syekh memberikan suatu syariat yang tidak diizinkan oleh Allah, yang menyimpang, yang Allah haramkan, tidak syariatkan, disyariatkan oleh kiai, habib, ustaz tersebut dan diikuti oleh umat, maka Allah mengkhitab mereka, apakah mereka punya sekutu, serikat bagi Allah selain Allah yang memberikan syariat untuk mereka agama ini. Ya, paham gak sini? Ya, wallahu a'lam. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan fi makna qaulihi ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Ya. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ulama mereka ini Yahudi, ya, dan rubbanahum rahib-rahib mereka ahli ibadah Nasrani sebagai arbaban, rob tandingan selain Allah. Haula illadina takhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban haitsu ata'uhum. Mereka itu yang menjadikan ya, pendeta-pendeta rahib-rahib sebagai rab di mana mereka ata'uhum, mentaati rahib-rahib pendeta tadi fi tahlili ma haramallah, dalam penghalalan apa-apa yang jelas Allah haramkan, wa tahrimi ma ahallallah, ya, dan mengharamkan apa yang jelas Allah halalkan. Yakununa ala wajhain. Maka dalam hal ini mereka berada dalam dua kemungkinan. Ahaduhuma, salah satunya, ayya alamu annahum baddalu dinallah. Pertama, mereka mengetahui umatnya ini bahwasanya pendeta-pendeta ini telah mentabdil, mengganti agama Allah. Ya, fayatba'unahum ala hadat tabdil. Tapi tetap aja diikutin. Berdasarkan apa? Mengikuti penggantian ini. Ya. Fayatakiduna tahlila ma haramallah. Mereka mengikuti penghalalan dari pendeta tadi apa yang Allah haramkan, wa tahrima ma ahallallah, dan mengikuti pengharaman apa yang jelas Allah halalkan. Ittiba'an li ru'asaihim. Ya, karena mengikuti ya ru'asaihim, pemimpin-pemimpin mereka. Ya. Ma'a ilmihim, padahal mereka mengetahui annahum khalafu dinar rusul, bahwa itu ya, pendeta-pendeta ini menyelisih agama Rasul. Wa hadza kufrun, maka ini jelas kekufuran. Wa qad ja'alahum Allahu wa rasuluhu syirkan, Allah dan Rasul telah menjadikan ini sebagai syirik. Wa in lam yakunu yusallunahum wa yasjudulahum, walaupun umatnya enggak salat sujud kepada mereka. Ya, namanya syirik itu bukan dari aspek itu aja. Ya. Sama kayak sekarang ya. Poligami dibolehkan. Ada aja orang yang bilang haram enggak boleh. Nah, udah jelas di Al-Qur'an boleh. Nah, ini khawatir nih. Sama kayak Quraisy Syihab bilang jilbab itu enggak wajib. Ya. Diikutin juga ini, bahaya. Fakana man ittaba ghairahu fi khilafid din ma ilmihi annahu khilafud din. Ya. Baik. Maka orang yang mengikuti orang lain dalam menyalahi agama, ya, sedangkan ia mengetahui bahwa apa yang ia ikuti itu bertentangan dengan agama, wa taqada ma qalahu dzalika duna ma qalahu Allah wa rasuluh, ya, dan dia pun juga meyakini, ya, meyakini apa yang diucapkan orang tersebut itu bukanlah yang difirmankan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia musyrikan mislah ha'ulah, maka dia musyrik seperti mereka, seperti pemimpin agama mereka. Asani yang kedua, aspek yang kedua, kata Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, ya, ayakuna i'tiqaduhum, ya, yaitu keyakinan mereka, wa imanuhum, dan keimanan mereka, bitahrimil halal, dalam mengharamkan yang halal, wattahlilil haram, dan dalam, ya, mengharamkan yang halal, sabitan. Ya. Itu, dak, mereka meyakini itu pengharaman yang halal dan penghalal yang haram itu sebenarnya memang sabit. Memang ada, kuat dasarnya. Lakinnahum ata'uhum fi maksiatillah. Namun mereka mentaati ulama atau pendeta mereka itu dalam rangka bermaksiat pada Allah. Kama yaf'alu al-muslim, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang muslim, ya. Ma yaf'aluhu minal ma'asi, dari apa-apa yang dilakukan itu adalah perbuatan maksiat. Allati ya'taqidu annaha ma'asin, yang diyakini perbuatan itu adalah maksiat. Fahaulai lahum hukmu amsalihim min hadi min ahli dunub. Maka si muslim yang seperti ini, mendapati hukumnya seperti hukum mereka ini, dari kalangan para pelaku dosa. Kama qad sabata 'anil nabi, sebagaimana telah sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anhaqal, beliau bersabda, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf. Nah, tafadhal, lanjut berikutnya. Bismillah. Qala rahimahullah, thumma dzalika al-muharrimu lil halali wal muhallilu lil harami, in kana mujtahidan qasduhu ittiba'ur rasuli, lakin khafiya 'alaihi al-haqqu fi nafsil amri faqad ittaqallaha mastata'a, fa hadza la yu'akhidhuhu Allahu bi khata'ihi bal yuthibuhu 'ala ijtihadihi alladhi ata'a bihi rabbahu, walakin man 'alima anna hadza akhta'a fi ma ja'a bihi ar-rasulu thumma tab'ahu 'ala khata'ihi wa 'adala an qawli ar-rasuli fa hadza lahu nasibun min hadza syirki alladhi dhamahu Allahu, la siyama inittaba'a fi dhalika hawahu wa nasarahu bil yadi wal lisani ma'a ilmihi bi annahu mukhalifun lirrasuli fa hadza syirkun yastahiqu sahibuhu an uqubata 'alayhi, wa li hadza ittafaqa al ulama'u 'ala annahu idza 'urifa al haqq idza arafa al haqq la yajuzu taqlidu ahadin fi khilafihi, wa inma tanaza'u fi jawazi taqlidi lil qadiri 'ala al istidlali, wa in kana ajizan an idharil haqqi alladhi ya'lamuhu fa hadha yakunu kaman arafa anna dinal islami haqqun wa huwa bainan nasara, fa idza fa'ala ma yaqdiru alayhi minal haqqi la yu'akhidhu bima ajaza anhu وهؤلاء كالنجاشي وغيره وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء الآية من وقد أنزل الله في هؤلاء آيات مفعول به الآيات آياتين Alif lam ya. Ada? Alif lam. Ada al-ayah gitu. Berarti al-ayati min kitabihi. Kaqulihi ta'ala wa inna min ahlil kitabi lamay yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim. Wa qawlihi wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqqi. Wa qawlihi wa min qawmi Musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa amma in kana al mutbi'u lil mujtahidi ajiza. Wa in kana al muttabi'u lil mujtahidi ajizan an ma'rifatil haqqi 'ala tafsili wa qad fa'ala ma qadara 'alayhi mithluhu min al ijtihadi fi taqlidi فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما حسبك cukup dulu ya. Dari mana tadi antum bacanya? Summa dzalika al-muharrim. Al-muharrim itu berarti orang yang mengharamkan ya, pendeta tadi. Ya, kemudian orang yang mengharamkan lil halal apa yang halal dan muhallil yang menghalalkan lil haram apa yang haram. Tadi yang saya sebut ya, yang saya isyaratkan, kalau ada seorang syekh ditanya, dia berijtihad, dia fatwakan haram, padahal itu enggak haram. And dia dibangun di atas takwa, maka enggak kena, enggak termasuk ayat ini. Ya, ingkana mustahidan, kalau dia adalah mustahid ahli ijtihad, sudah syaratnya kalau dia ahli ijtihad. Ya, kalau dia bukan ahli ijtihad, dia enggak boleh berfatwa. Kiai-kiai ya. Perhatikan ini Pak ya. Sebenarnya untuk mencapai derajat mujtahid itu kalau di buku-buku usul fikih itu berat. Berat. Mungkin kalau ditanya pada hal-hal yang ada dalilnya, ya itu bukan mufti lah ya. Kayak kita ditanya nih. Ya, kita tahu ya, kita disebut ahlu zikr. Ya, ahlu zikr. Ahlu zikr itu enggak mesti ulama, karena ada juga ulama yang mentafsirkan ketika dia mengatakan di Al-Qur'an semua dijelaskan. Ada orang kafir bilang, kalau semua di Qur'an ada dijelaskan, ayo gimana cara buat roti? Ada ayatnya. Ada enggak ayatnya? Ada. Mana? Dia panggil tukang roti. Gimana cara buat roti? Begini-gini. Nah, itu. Loh kok gitu? Iya, ada ayatnya. Pas ahlu zikr. In kuntum la ta'lamu. Nah, ketika kita tahu, kita bukan mustahid, bukan mufti. Kita tahu, kita ditanya. Ya, maka kita jawab. Kata Ibnu Mas'ud, man ya'lam falyakul bih, siapa yang tahu ucapkan. Wa man lam ya'lam falyakul Allahu a'lam. Kalau enggak tahu dia ucapkan Allahu a'lam. Walau kita bukan mustahid tapi kita ditanya, kita mesti jawab. Enggak boleh kitmanul ilmi. Nah, apa-apa yang kita ketahui itu kita jawab dari hal-hal yang sekedar kita ketahui, bukan berangkat dari istinbat, paham gak sih? Menggali dalil yang itu memang tugasnya mujtahid para mufti ya, kita bukan levelnya di situ ya. Atau kalau kita mengutip fatwa dari para ulama ya, itu kita pun juga bukan mufti, bukan mujtahid, kita cuma mengutip fatwa ya. Apa sih hukum ya, misalkan apa ya yang nggak ada nasnya, ya nasnya nggak ada, hukum ini misalkan menjilat kemaluan istri, menjilat kemaluan istri dalam berhubungan badan antara pasutri, ya, nah para ulama menjelaskan, nah, ada yang mereka mengatakan boleh, ada yang nggak boleh. Gitu. Itu di atas fatwa. Kalau kayak kita jawab kayak gitu, kita mesti mengutip fatwa ulama. Enggak boleh kita beriset. Sebentar, saya pikir-pikir dulu ya. Dalilnya Oh gak boleh pak. Kenapa? Karena enggak bisa. Nah kalau kita cuma mengutip, kita itu nakil, cuma pengutip. Ya. Dan fat dan ucapan dinisbatkan pada yang mengucapkan yang pertama, yaitu ulama. Begitu. Ya, bisa dipahami sini ya. Baik. Nah, al-muhallil atau muharrim kalau dia mustahid qasdu ittiba'ur rasul dan niat dia mengikuti rasul. Lakin khafi alaihi al-haqqu. Namun ada kebenaran yang tersamarkan oleh dia fi nafsil amr dalam perkara itu sendiri. Wa qad ittaqallaha mastata'a, dia telah bertakwa pada Allah semampu dia, fa hadala yu'akhidhuhullahu bi khata'ihi. Allah tidak menyiksa mengazab dia karena kesalahan dia. Bal yusibuhu ala ijtihadihi allazi ata'a bihi rabbah. Bahkan Allah memberi dia pahala, satu pahala. Ya. Yang di situ dia berupaya mentaati Rabb-nya. Ya. Ya. In asab falahu ajran wa in akhta falahu ajrun. Nah. Kalau benar dapat dua pahala, kalau keliru satu pahala. Pahala apa? Satu pahala, pahala ijtihad. Kalau benar dua, dua atas satu pahala kebenaran, satu pahala ijtihad. Nah, kalau selain mustahid beristihad, benar aja kata Imam Syafi'i, dosa apalagi salah. Nah, ya, bukan mustahid beristihad, benar aja dosa apalagi salah. Karena bicara tanpa ilmu. Ya. Walakin man 'alima anna hadza akhta'a. Namun barang siapa yang tahu bahwa orang tadi mustahid tadi ini keliru, fi majaa bihi ar-rasul. Ya, dia tahu ini keliru, ya. Nah, tidak tepat menurut apa yang dibawa oleh Rasul, ya keliru, fa hada lahu. Ya, terus summa taba'ahu ala khata'i, tetap aja diikutinnya berdasarkan kesalahan tadi. Wa adala an qauli Rasul, dia berpaling dari sabda Rasul. Dari agama hak ini, fa hada lahu nasibun min hadzal syirki alladzi dammahullah. Maka dia mendapatkan bagian juga dari jenis kesyirikan tadi yang Allah cela. La siyama terutama lagi ini taba fi dzalika hawahu. Ya. Taib. Apalagi jika ia mengikuti karena memperturutkan hawa nafsu dia. Ya, wa nasarahu bil yadi wal lisan. Ya. Dan membelanya dengan tangan dan lisannya. Ya, ma'a ilmihi annahu mukhalifun li rasul, padahal dia tahu ini menyelisihi agama Rasul, menyelisihi Rasul, fa hadza syirkun yastahiqqu sahibuhu al-uqubata 'alaih. Maka ada kesyirikan yang layak pelakunya mendapatkan hukuman. Wa li hadza, oleh karena itu ittafaqa al-ulama'u, para ulama bersepakat, ala annahu idza 'arafa al-haq, bahwa seseorang jika dia telah mengetahui kebenaran, la yajuzu lahu taqlidu ahadin fi khilafihi. Tidak boleh bagi dia mentaklid seorang pun dalam menyelisih kebenaran tadi. Ya. Innama tanazza. Ini kalau dia tahu kebenaran, kalau dia enggak tahu, ya dia mengikuti ahlu dzikr. Ya. Mazhab dia adalah mazhab tempat dia bertanya. Ya. Wa innama tanazza'u fi jawazi taqlidi lil qadiri 'ala al-istidlal. Ya. Namun para ulama tanazza'u, berselisih. Ya. Berbeda pendapat dalam hal pembolehan taklid bagi orang yang mampu mencari dalil sendiri, yang mampu. Wa in kana ajizan an idharil haq alladhi ya'lamuh. Nah, kalau dia enggak mampu ya menampakkan kebenaran dari apa yang dia ketahui, fa hada yakunu kaman arafa anna dinal Islam haqqun wa huwa baina nasara. Ya, maka ia seperti orang yang mengetahui bahwa agama Islam adalah agama yang hak, sedangkan dia berada di tengah-tengah orang Nasrani. Fa idza fa'ala ma yaqdiru 'alaihi minal haq, la yu'akhadhu bima ajazu anhu. Ya, jika ia melakukan kebenaran yang ia mampu melakukannya, maka ia tidak akan dihukum karena sesuatu yang ia tidak mampu melakukannya. Wa ha'ulai kan najasi, itu seperti raja Najasi dan yang lainnya. Wa qad anzalallahu fiha fil ha'ulai al-ayati. Allah telah menurunkan banyak ayat terkait mereka ini di Al-Quran. min kitabi dari kitabnya ke kaulihi ta'ala, semisal firman Allah ta'ala, wa inna min ahli kitab lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Dan sesungguhnya diantara ahli kitab ada yang beriman pada Allah dan kepada apa yang diturunkan pada engkau wahai Nabi Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan pada mereka Taurat dan Injil. Ya. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunuhum tafidu minad dam' mimma 'arafu minal haqq. Ya. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada engkau wahai Rasul, yaitu Al-Qur'an, mendengarkan Al-Qur'an, engkau lihat mata-mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Qur'an yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Wa qawli ta'ala wa min qawmihi Musa ummuhu yahduna bilhaq wa bihi yadilun. Dan diantara kaum Musa, ya, bukan ummuhu ya, ummatun ya. Ummatun. Wa min qawmi Musa ummatun yahduna. Ya, ummatun yahduna. Ya. Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, bil hak, wabihi ya'dilun. Dan mereka pula menjalankan keadilan di situ. Amma ingkana al-muttabi lil mujtahid ajizan. Adapun jika orang yang mengikuti mujtahid tadi itu dia ajizan, dia enggak mampu an ma'rifatil haq ala tafsil, ya, dia tidak mampu mengetahui kebenaran setelah dirinci dengan detail, waqad fa'ala ma yaqdiru alaihi misluhu minal ijtihad bi takdir, ya, dan dia telah mengerahkan kemampuan layaknya orang yang setaraf dengan dia, ya, minat taqlid fi taqlid, ya, serupa ijtihad dalam taklid, fahada la yu'akhadhu in akhta. Maka orang ini enggak disiksa, enggak dihukum jika dia salah. Ya, kama fil kiblah, sebagaimana kalau dalam masalah kiblat itu ketika dia beristihad cari kiblat. Sampai sini ya? Tapi cukup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka.